Ya, oleh oleh rahmatullah taala. Sekarang wa hukmuha, itu hukumnya, hukum tasgir kepada isim-isim yang empat itu. Anna tasgira af'al wa mazji kal mutamakkin fi ahliyati. Adapun is tasgirnya af'al ya fil ta'jub wa mazji maksudnya murakkab mazji kal mutamakkin sama dengan isim mu'rab, sama dengan isim mu'rab fi hayatihi dalam bentuknya. Kemata kau dan sebagainya telah lewat, iya kan? Sudah lewat. Di tasgir yang pertama. Bikilaf isyara wal mausul, berbeda dengan isim, isim isyara dan mausul. Fayutrok awaluhuma ala halim. Ditinggalkan awalnya di atas keadaannya, maksudnya alnya. Kan ada alnya, ditinggalkan awalnya di atas keadaannya. Min fatihin berupa fathah. Wakada walad, wakad, kada walladhi, seperti da walladhi. Ya, min fatin untuk selanjutnya apa? Hah? Apa hurufnya? Dommin, ada sebelum sesuatu sebelumnya? Au. Au. Saya tidak ada. Betul. Min fatin au dommin. Ditinggalkan awalnya apakah berupa fathah au dommin atau berupa apa? Domma. Saya tidak ada maksudnya. Antum ada au-nya? Dari fathah atau domma. Saat jatuh dalam cetakan. Kaula seperti kata ula itu kan domma awalnya. Kemudian wa yuzadu fi akhir musanna alif. Dan ditambah pada akhir musanna alif. Fatakul. Ya. Daya. Taya. Hah? Antum apa? Begitu. Wa minhu qaul Ru'bah ar-Rajiz. Di antaranya perkataannya Ru'bah ar-Rajiz. Awa tahlafi bi rabbikil 'ali anni abu dayyalik. Lihat, as-sabi dayyalik. Dia apa itu? Dia fathah kemudian tambah apa? Iya. Wadayyan, ini yang musanna, ini yang musanna. Wadayyan, watayyan. Wa aulayyan. Wa ulayyan. Walladayya. Walladayya. Walladayyan. Wallatayya. Wallatayyan. Walladayyin. Mutlaqo. Ini kalau alladin. Bifatiliya musyaddada. Bifataya intasdiknya. Berarti dibaca apa? Kalau di fathah yang ditasdid alladayyain au kasriha atau boleh juga di kasro. Berarti yang dibaca alladayyin tamat au alladayyun fi halati rafa. Ini di qiraah sebagian orang Arab kan antum sudah lewat di mutamim di kutunada. Ada di antara orang Arab yang mutlak pakai alladina, ada juga yang pakai waw alladu alladuna. Di domil ya al-fatihah dengan di domil ya'nya atau di fathah. Al-intilaf baina sibawai wal-akfash. Ya, di atas perselisihan antara sibawai dan al-akfash. Dua orang ini yang sering berselisih dalam bahasa Arab. Wal-lataya jam'ul latay jam'ul lataya jam'ahnya lataya yubni al-tasgirillahi. Ini sudah mencukupi dari tasgirnya al-lahi. Artinya tidak perlu al-lahi itu tasgir. Wallati indah sibawai, demikian pula cukup untuk tasgiring al-lati dari menurut sibawai. Ya. Wasaqqarahum al-akhfash biqol bil alif wa ba. Sementara al-akhfash dia tasgir dengan dia ubah alifnya menjadi apa? Dia ubah alifnya menjadi apa? Hah? Waw. Wa hadafa lamahuma wa hiya al-ya al-akhirah. Dia hilangkan lamnya yaitu ya yang terakhir. Wa tuqlabul hamzatu fil la'i dan diubah hamzah pada kata allahi. Faiqol, maka dia bilang allawayya allawayta. Apa itu? Allawayta. Wadhammi lamihima Wadami lami al-ludayya. Di doma katanya lamnya al-ludayya. Boleh. Wal-ludayya, lugotan. Itu di lugot. Kan tadi gini, khusus tasgirnya isim mausul dan isim isyarat, itu tidak berubah awalnya. Pokoknya hada-hada, tahmi, yang terpengaruh dengan setelahnya. Jadi, aku tidak bilang hudai. Bukan. Tam. Yang berubah hanya apa? Ini dia keanehannya. Seharusnya kan kalau nama isim tasgir, huruf pertama di domma. Tapi khusus isim mausul dan isim isyarat tidak terpengaruh awalnya. Tetap sebagaimana apa? Adanya. Yang terpengaruh setelahnya semua. Setelahnya semua. Dia di domma, itu lugoh. Berarti kalau di domma kan di atas apa? Di atas asal isim tasgir, ya kan? Kan isim tasgir memang di domma. Tapi ini dikatakan lugoh. Ini satu bahasa. Kama fi tashir sebagaimana disunjung dalam kitab At-Tashir. Khilafan lil Hariri berbeda dengan Al-Hariri fi Durrati Al-Ghawas di buku kitab Durratul Ghawas. Wa inna ma sabu tasghir al-isyara wal mausul li'annahuma yusufan wa yusuf bihima. Ya. Tiada lain boleh tasghir isim isyara dan isim mausul padahal dia mabni karena keduanya disifati atau disifati dengan keduanya. Artinya dia bisa jadi sifat dan bisa juga jadi yang disifati. Wa tasghir was fil ma'na kama sabaqa. Dan tasghir itu merupakan sifat dalam makna sebagaimana telah lewat. Boleh. Wa li hadza muni'a 'amal ismul fa'il musabbara kama muni'a mausufa. Oleh karena itu, tidak boleh beramal isim fa'il ketika di tasghir sebagaimana dia tidak beramal ketika dia menjadi sifat. Dipahami kan? Karena sama semuanya. Sama semuanya. Selesai isim tasghir. Kemudian kata beliau rahimallahu taala an-nasab. Nasab ini sebenarnya yang dibilang ya dimasukkan dalam sorof karena ada perubahan akhir ketika kata ditambahkan ya nisbah. Ada perubahan apakah berupa harokat bahkan terjadi pengurangan. Terjadi nanti apa? Pengurangan. Jadi dari sisi itu dimasukkan dalam pembahasan apa? Sorof. Dan pembahasan ini penting juga karena kadang kita ya kita hidup ya bernasab ke tempat kita. Sama si bawah ini idofa. Si bawah mengatakan idofa penyandaran. Karena kan, iya kan? Karena kalau orang bilang al-butoni, berarti dia sandarkan dirinya kemana? Hah? Buton. Jelas kan? Maka si bawah menamakannya dengan apa? Idofa penyandaran. Wabunul hajib an-nisbah. Sementara Ibnul Hajib menamakannya an-nisbah. Dikasrin nun wa domniha. Boleh dikasrin nunnya, boleh juga didoma. Yaitu dibaca apa? An-nusbah. Ya, bima anal idofa ya sama. Bermakna apa? Penyandaran. Karena memang orang bernasab itu tadi saya bilang. Orang kalau bersandar bernasab berarti dia menyandarkan dirinya. Menyandarkan dirinya. Ai al idofatul ma'kusah kal idofatil farisiyah. Itu idofa yang terbalik. Idofa yang terbalik. Tanda terbalik biasanya kayak gini. Kita bilang ya. Kita bilang kitabu Zaidi. Idofa asli. Kitabu Zaidi. Kitabnya Zaid. Berarti kitab disandarkan kepada Zaid. Tapi sekarang saya bilang begini. Al-Butoni. Gimana ini? Misalnya Mubar Al-Munawi. Siapa lagi namanya Mubar? Abdurrahman. Abdurrahman Al-Munawi. Berarti kan apa ini? Seharusnya kalau dia mudah-mudah menilai berarti Abdurrahman disandarkan kepada Muna. Tidak, sekarang Muna disandarkan kepada Abdurrahman. Abdurrahman ini, Muna itu aslinya, Muna aslinya Abdurrahman. Jadi setelahnya disandarkan kepada sebelumnya, itu namanya makusa, terbalik. Dipahami-pahami, Pak. Hah? Selesai. Kan idofa fil farisia seperti idofa farisia. Ya. Wa yahdutu bihi salah taghyirat. Dan akan terjadi padanya tiga perubahan. akan terjadi padanya tiga perubahan. Ketika antum sandarkan nisbah lafzi wa ma'nawi wa hukmi, secara lafaz, secara makna, dan secara hukum. Tiga, berubah secara makna, berubah secara lafaz, dan berubah secara hukum. Iya. Fal awal, maka yang pertama maksudnya apa? Berubah secara lafaz. Ziyadatu ya'i musaddada fi akhir isim, itu ditambah ya yang ditasdid di akhir isim. Maksud maqablah di kasrah sebelumnya, li tadulla ala nisbatihi ila mujarrad minha, untuk menunjukkan atas penyandarannya ya kepada yang kosong dari penyandaran. Ya, jadi beda buton dengan butoni. Beda itu. Ta muna munawi. Apa artinya muna? Muna salah satu tempat di Sulawesi apa itu? Hah? Sulawesi apa? Tenggara. Kayak begitu. Tadi bilang munawi, apa jadinya? Beda. Tak? Beda antara muna sama munawi. Beda. Nanti perbedaannya di makna sebentar, di makna. Makulan irobu ilaiha. Ah, dipindahkan irobnya kepadanya. Tadinya itu irobnya muna, di akhirnya buton di nun. Kan muna di alif, kan begitu. Tapi setelah ditambahkan ya, berpindah irobnya ke ya. Itu bedanya. Kalau ya mutakallim tidak berpindah. Misalnya gulam, gulami, tetap irobnya di mim. Kan begitu. Tapi ini berpindah irobnya ke mana? Ke ya. Perhatikan baik-baik. Iya. Kamisri wa syami wa iraqi. Dah, berubah. Asami, perubahan yang kedua dari sisi apa ini? Hah? Makna. Suratuhu isman lil mansub. Bentuknya jadi nama untuk yang disandarkan. Dah, tadinya nama tempat, tapi sekarang jadi nama untuk yang disandarkan itu. Jadi Abdurrahman al-Munawi. Sekarang jadi namanya Abdurrahman. Tahu enggak ini? Jadi sekarang dia punya dua nama, Abdurrahman dan al-Munawi. Dah? Jelasin. Sama kita kemarin Munabarat. Ya, apa barat? Hah? Abdurrahman al-Munawi al-Gharbi. Dipahami ini? Jadi itu jadi namanya. Jadi apa? Namanya. Tadinya nama orang, nama tempat. Sekarang jadi nama orang. Jelas ini? Iya. Nah, itu bentuknya. Wasali yang ketiga, mu'amalatul mu'amalatul sifat al-musyabbah. Hirok ini dohir, wadomir bittirot. Masya Allah. Dan dia beramal dengan amalnya sifat musyabbah. Dalam hal merupa isim dohir dan domir. Paham ini? Bittirot. Secara pasti seperti itu, karena sekarang tadinya dia nama tempat, sekarang jadi na, jadi si sifat. Iya kan? Misalnya gini, saya bilang gini, Ja'a Abdurrahman al-Munawi. Al-Munawi ini na'at kan? Paham? Na'at, padahal ini asalnya isi jamin. Na'at, berarti dia sekarang mustah. Seperti apa? Mustah. Berarti mirip sifatul musyabah bismil fa'il. Jelas kan? Jelas ini? Iya, sekarang al-munawi dia menasab bisa isim dhahir, bisa juga dhamir. Di mana? Karena terjemahannya ini Abdurrahman dia orang muna. Abdurrahman dia orang muna. Berarti ada kata apa di dia? Jadi sini intinya mirip dengan sifatul musyabbah. Kan sifatul musyabbah tidak merupak, tidak menasab maf'ul. Di pembahasan nahwu tidak menasab apa? Maf'ul. Dia merupak isim dohir, bisa juga dohir. Dan tidak beramal pada makhluk. Kalau lika seperti ucapan antum, Zaidun kurosi abu. Mana abu sebagai apa? Itu pertanyaannya. Abu sebagai apa? Fa'il. Kok bisa beramal kurosi? Bisa, karena sekarang sudah jadi apa? Seperti sifatul musyabbah. Wa ummu misri. Wa ummuhu mudariyah. Apa? Kalau saya tak ada titiknya. Ya. Ya Misriyalah. Karena mudhor ini nama kabilah. Wa ummuhu Misriyah. Ummuhu apa? Misriyah. Banyak-banyak sekali salah cetakan saya ini ya. Ya. Wa ummuhu Misriyah. Sekarang ini. Mana fa'ilnya ini Misriyah? Mana fa'ilnya? Hah? Apa? Dhamir. Mustatir. Kembali ke ummu. Paham? Takdirnya hiya. Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ya. Seperti itu modelnya kalau dia diubah ke nisbah. Ya. Kemudian setelah itu wayuhudha plitil kalia sitatu asya til akhir. Kemudian dihilangkan karena ya itu 6 perkara di akhirnya. Ini banyak ini insyaallah kita ambil nanti.